Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian tematik kita pada dua kali kajian sebelumnya. Kami pernah menjelaskan mengenai sejarah kehidupan manusia secara global, penggambaran keadaan manusia sejak dari masa Nabi Adam yang merupakan Abul Bashar, bapak manusia Adam alaihissalam, sampai diutusnya Rasul yang pertama setelah terjadi kesyirikan yang pertama kali di muka bumi, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, sampai diutusnya penutup para Nabi dan Rasul, Nabi dan Rasul yang terbesar, yang termulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, bahwa beliau diutus di tengah-tengah kaum jahiliyah pada saat Allah subhanahu wa ta'ala telah memurkai penduduk bumi kecuali baqaya min ahli kitab, sisa-sisa ahli kitab yang masih berpegang dengan ajaran kitab Taurat dan kitab Injil yang masih murni, yang belum diubah, belum dipalsukan, dan itu hanya sedikit, itu pun mayoritasnya atau semuanya mati sebelum diutusnya Muhammad alaihissalam. Dua negeri yang merupakan mahbat al-wahi, tempat turunnya wahi, pusat keberadaan para nabi dan rasul, di negeri Syam, Palestina dan sekitarnya, nabi-nabi dan rasul-rasul Bani Israel yang ditutup dengan Nabi Isa, nabi dan rasul yang terakhir dari kalangan Bani Israel, dan mereka berpusat di Syam, Palestina dan sekitarnya, di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Di sana juga sudah pada meninggalkan ajaran nabi-nabi mereka. Taurat dan Injil sudah dipalsukan. Mereka sudah beralih ke penyembahan patung berhala, kehidupan jahiliyah. Dan pusat yang satunya, yaitu Jazirah Arab, Makkah dan sekitarnya, yang di sana ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kalau di Syam ajaran Nabi Ibrahim, Ishak, Yaqub, yaitu Israel dan anak-anaknya seterusnya sampai Nabi Isa yang digambarkan tadi, maka di Arab, Jazirah Arab, ajaran Nabi Ibrahim bersama Ismail yang merupakan nabi dan rasul, ajaran itu juga sudah ditinggalkan dan juga beralih kepada penyembahan berhala, patung berhala. Dan telah kami ceritakan pada sejarah mereka bahwa yang pertama memasukkan kesyirikan penyembahan patung berhala itu ke jazirah Arab adalah pemimpin mereka ketika itu, yaitu Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai, yang membawa patung dari Syam ke Arab dan dimasukkan ke Ka'bah, Hubal, dan seterusnya. Dia dalam tidur, dalam mimpi datang setan menunjukkan keberadaan patung Wat Su'a' Yaghuth Ya'uq Nasr, patung-patung yang pertama kali dulu disembah, kesyirikan pertama di masa diutusnya Nabi Nuh. Ditunjukkan keberadaan patung-patung itu yang ketika banjir besar di masa Nabi Nuh tertimbun. Kemudian dia menggalinya dan membagikan patung-patung itu kepada kabilah-kabilah, suku-suku Arab untuk mereka menyembahnya. Sehingga meliputi kehidupan mereka di Syam, di jazirah Arab, dengan kehidupan jahiliyah, penyembahan patung berhala, kesyirikan. Meskipun ada ibadah-ibadah mereka, sebagian ibadah mereka lakukan kepada Allah, namun mereka menyekutukan Allah, menyekutukan Allah, berbuat syirik akbar dengan juga menyembah patung-patung berhala itu. Itu kehancuran akhlak mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menunaikan hak Allah, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya Allah, hanya kepada Allah. Begitu pula akhlak sesama mereka, sesama makhluk. Ya, bunuh-bunuhan, menumpah kepertumpahan darah, berbagai macam kedzaliman, perampasan hak, perzinaan, dan berbagai ragam kedzaliman-kedzaliman di masa jahiliyah itu. Sehingga Nabi SAW diutus untuk memperbaiki, membenahi akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Pertama kali akhlak manusia kepada Allah, beradab kepada Allah dengan menunaikan haknya, menauhidkannya, mengikhlaskan ibadahnya kepadanya, menuhankan Allah satu-satunya, dan tidak mengangkat Tuhan selainnya, tidak menyembah selainnya. Dan begitu pula akhlak sesama makhluk, membina mereka dengan akhlak yang mulia, mengerti hak satu sama lainnya, menunaikan hak pemilik hak, dan tidak saling mendzalimi. Pada pembahasan kita kali ini, kami akan meninjau sisi nasib orang-orang yang ada di masa jahiliyah tersebut sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam. Karena telah dikabarkan pada sebagian hadis yang memastikan sebagian mereka dalam neraka. Di antaranya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Amr bin Amir bin Luhai Al-Khuzai tadi, pemimpin Arab yang pertama memasukkan penyembahan patung berhala ke jazirah Arab yang telah diceritakan tadi, Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Nabi melihat Amr bin Amir, yani bin Luhai Al-Khuzai, yajurru qusbahu finnar, dia menyeret ususnya dalam neraka. Selain itu, yang mungkin membuat kita kaget, dan sebagian dari kaum muslimin karena kecintaannya kepada Rasul alaihi salatu wassalam terkadang merasakan sesuatu ketika mendengar berita bahwa ayah Rasulullah SAW dalam neraka, ibu Rasulullah SAW dalam neraka. Padahal yang memberitakan adalah Rasul sendiri. Rasul sendiri yang memberitakan itu. Rasul alaihi salatu wassalam dalam Sahih Muslim pernah ditanya oleh seseorang, aina abi? Ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina abi? Mana, di mana ayahku di akhirat, wahai Rasul?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Abi wa abuka finnar." Ayahku dan ayahmu dua-duanya di neraka. Dalam Sahih Muslim. Dan juga dalam Sahih Muslim, Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam suatu perjalanan safar bersama sahabat, mampir ziarah kuburan ibunya. Ketika ziarah di hadapan kuburan ibunya, Nabi SAW menangis terseduh-seduh. Kata sahabat yang meriwayatkan, ya, pada sebagian riwayat, sahabat menyebutkan bahwa aku tidak pernah melihat Nabi menangis sesedih itu. Ketika ditanya, kenapa menangis? Nabi SAW menjelaskan, Istadzantu Rabbi an astaghfira li ummi falam yu'dalli. Aku minta izin kepada Allah, Rabbku, agar aku diizinkan untuk istighfar buat ibuku, memintakan ampun buat ibuku, tetapi aku tidak diizinkan. Maka itulah yang membuat Nabi menangis sejadi-jadinya. Adapun izin Nabi minta izin, mengatakan aku minta izin kepada Allah untuk ziarah kuburannya, aku diizinkan. Ziarah kubur orang kafir boleh, bukan untuk mendoakannya, tetapi untuk mengingat kematian. Kata Nabi, inni nahaitukum an ziyaratil kubur, pada akhir hadis, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena adapun dulu pernah aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah kuburan, karena sesungguhnya ziarah kuburan itu mengingatkan kalian akan kematian. Hanya sebatas untuk mengingatkan dari kematian, memperhalus hati. Itu jika kuburan orang kafir. Adapun jika kuburan orang muslim, maka di samping tujuan itu juga untuk mendoakannya. Dari hadis ini jelas Nabi SAW dilarang oleh Allah untuk memintakan ampun buat ibunya, yang menunjukkan masuk dalam neraka, sehingga Nabi kasihan kepadanya dan menangis sejadi-jadinya. Dan juga hadis itu diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dan disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Sirahnya, hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Ahmad, dan dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sirah Ibnu Katsir. Dari sini timbul pertanyaan besar, yaitu bagaimana memahami hadis-hadis tersebut, bahwa mereka sebagian yang diberitakan dalam hadis-hadis yang sahih itu, mereka masuk dalam neraka. Dengan munculnya dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa di masa itu adalah masa fatrah, masa kekosongan Rasul. Jika dikatakan itu masa fatrah, masa kekosongan Rasul, berarti tidak sampai dakwah kepada mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula?" Dalam surat Al-Isra. "Wa ma kunna mu'adzibina," kami tidak akan pernah mengazab, "hatta nab'atha rasula," sampai kami mengutus rasul berdakwah kepada umat itu. "Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha mundhirun." "Wama ahlakna min qaryatin illa laha mundhirun." Kami tidak akan pernah membinasakan suatu negeri kecuali telah datang di negeri itu para nabi, rasul, duat, da'i-da'i yang memberi peringatan dari kesyirikan dan mengajak kepada Islam, tauhid. Dan telah datang hadis yang saling menguatkan satu sama lainnya, sebagiannya sahih dan sebagiannya lemah, tetapi yang lemah diperkuat oleh yang sahih, yang menyebutkan tentang ashabul fatrah, orang-orang yang hidup di masa fatrah, masa kekosongan Rasul, bahwa mereka berudur di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, bahwa tidak datang Rasul kepada mereka, belum datang hujjah kepada mereka, belum datang ilmu kepada mereka. Dan hadis itu akan kami sebutkan secara lengkap nanti. Sebagai jawabannya, Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan masalah ini dalam tafsirnya, tafsir ayat tadi, "Wa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula", dan juga dalam kitab sirahnya, dan didukung oleh Al-Albani rahimahullah, yaitu dipadukan di antara hadis-hadis yang ada. Maka kesimpulannya, boleh jadi di antara mereka itu yang dikabarkan masuk dalam neraka, hujjah sampai kepada mereka. Karena ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran nabi-nabi dari Bani Israel di Syam, ya, begitulah ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran Nabi Ismail alaihissalam di Arab, itu menyebar sebenarnya tidak digambarkan sebelumnya, dan ajaran itu sampai kepada mereka, tablughuhumud da'wah, sampai dakwah kepada mereka, sampai hujjah kepada mereka, tapi mereka menolaknya, sehingga hujjah telah tegak dan mereka masuk dalam neraka, tidak punya uzur dengan kebodohan, kejahilan. Boleh jadi ada di antara mereka yang masuk ke neraka itu memang dakwah tidak sampai kepadanya, mungkin dakwah memang tidak sampai kepadanya, sehingga tidak tegak hujjah di dunia, dan itu uzur. Karena dalam syariat Islam, dalil-dalil yang banyak menunjukkan ada uzur bil jahl, ada uzur bagi seseorang dengan kebodohannya jika memang dakwah belum sampai, hujjah belum ditegakkan, penjelasan ilmu dalil belum ditegakkan di hadapannya, dan dia jelas dengan itu kemudian dia menolaknya. Itu belum terjadi, maka itu berarti dia ma'dzur, dapat uzur dengan kebodohannya. Boleh jadi ada di antara mereka yang masuk dalam kategori ashabul fatrah, karena tidak ada rasul di masa itu, hujjah juga tidak sampai kepadanya. Tetapi ketika dikabarkan dia masuk dalam neraka, berarti dia termasuk yang tidak lulus tes, tidak lulus ujian di akhirat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus orang-orang yang berudur itu. Yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan, ja'a yawmal qiyamah, datang di hari kiamat beberapa golongan, yaitu al-ahmaq, al-ablah, al-asam, al-haram, ashabul fatrah. Ini golongan-golongan yang punya udur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Udur bil jahl, udur karena kebodohan, tidak, belum tegak hujjah ketika hidup di dunia kemudian meninggal. Dalam hadis itu diceritakan, al-asam yang tuli, ya, tuli, dia berudur di hadapan Allah mengatakan, ja'ar rasul wa ma asma'u syai'an, datang Rasul berdakwah dan saya tidak bisa mendengar apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa karena saya tuli. Jadi bodoh, tidak mengerti apa-apa karena tuli, tidak bisa mendengar ilmu, hujjah. Al-ahmaq yang idiot, ablah, berhujjah di hadapan Allah, ja'ar rasul wa la afhamu syai'an was-sibyanu yahdifunani bil-ba'd. Datang Rasul dalam keadaan saya tidak faham apa-apa, saya idiot, bodoh, idiot, tidak bisa memahami sesuatu. Saya dipermainkan oleh anak kecil, dilempari kotoran onta, dipermainkan anak-anak. Kemudian al-haram yang pikun, berudur di hadapan Allah mengatakan, ja'ar rasul wa la aqilu syai'a, datang Rasul dalam keadaan saya tidak faham, sudah tidak berakal, sudah pikun, sudah tidak berakal. Ketika datang Rasul diutus, dakwah datang, saya sudah tidak berakal, tidak bisa memahami apa-apa. Ashabul fatrah, orang-orang yang hidup di masa kekosongan Rasul, berhujjah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, ma ja'ana laka min rasul. Tidak datang kepada kami satu pun dari rasulmu memberi peringatan kepada kami. Ini udur-udur mereka. Udur-udur itu diterima oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Maha Adil. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul. Tidak ada kezaliman di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan pada hadis kursi, "Inni haramtu adh-dhulma 'ala nafsi." Saya mengharamkan kezaliman atas diriku. Hujjah harus tegak. Oleh karena itu, jika kita memperhatikan betapa proses hujjah itu sampai ke pengadilan Allah dibuat sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang ketika hidup ada dua malaikat bergantian siang malam untuk mencatat amalannya dalam kitab amalnya sampai dia menutup hayatnya, dan kitab amal itu nanti dibagikan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang malaikat-malaikat itu yang dulu menjaganya dan mencatat amalannya bersaksi di hadapan Allah sampai benar-benar tegak hujjah atas amalannya. Kemudian ditentukan tempatnya dalam jannah atau neraka. Sementara golongan-golongan ini tadi punya udur, berudur di hadapan Allah. Maka diterima udur itu. Pada kelanjutan hadis tadi Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akhadha minhumul mawathiq, akhadha mawathiqahum layuti'unnahu. Allah kemudian mengambil mitsaq, perjanjian-perjanjian dari mereka. Diambil perjanjian dari mereka semua, golongan-golongan yang berudur ini tadi, bahwa mereka siap untuk menaati Allah Subhanahu wa taala jika diperintah, untuk membuktikan bahwa dia berhak masuk jannah atau berhak masuk neraka. Mereka pun berjanji di hadapan Allah untuk menaatinya. Maka datanglah utusan Allah. Pada riwayat yang lain disebutkan bahwa keluar kharaja unukun minan nar, ada leher keluar muncul dari api neraka, dari dalam neraka, memerintahkan mereka udkhulu annar, menyuruh mereka semua untuk masuk ke neraka. Itu perintah Allah, dan mereka sudah membuat perjanjian dengan Allah bahwa mereka menaati Allah. Mereka diperintahkan masuk ke dalam neraka. Faman dakhalaha kanat lahu barda wa salama. Yang masuk ke dalam neraka berarti dia taat kepada Allah. Neraka jadi dingin dan tidak membakar mereka, maka dia berhak masuk jannah. Wa man lam yadkhulha suhiba ila an-nar. Dan yang membangkang, menentang, berarti dia tidak taat kepada Allah. Dia melanggar perjanjian untuk menaati Allah. Sementara itu ujian. Intinya taat kepada Allah atau tidak. Maka yang tidak mau masuk diseret ke dalam neraka. Pada riwayat yang lain disebutkan Allah mengatakan kepada mereka, "Asaitumuni wa antum lirusuli ashad isyanan." Kalian telah bermaksiat kepadaku, dan seandainya kalian di dunia tidak punya udzur sampai kepada rasul, sampai kepada kalian hujjah rasul dan kalian bisa memahaminya, maka kalian kepada rasul-rasulku lebih membangkang lagi. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dan Maha bijak. Dengan itu tegak hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Jadi jika memang ada di antara orang-orang yang di masa itu yang masuk dalam neraka sementara dia memiliki udzur, termasuk dari ashabul fatrah yang tidak sampai hujjah ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan yang lainnya kepada mereka, maka artinya dia termasuk yang tidak lulus pada ujian tersebut yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat untuk penentuan apakah dia berhak masuk jannah surga atau berhak masuk dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan yang namanya udzur. Jika memang itu bisa jadi udzur. Allah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Adapun orang-orang yang memang punya udzur, maka tidak kemudian langsung difonis kafir musyrik. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan hal itu yang disebutkan oleh ulama, ashab Isa, para pengikut Nabi Isa yang beriman kepada Nabi Isa, diceritakan dalam surat Al-Maidah, di bagian akhir surat Al-Maidah, mereka sampai mengatakan kepada Nabi Isa, sampai-sampai mereka mengatakan kepada Nabi Isa, hal yastati'u rabbuka ay yunzila 'alaina ma'idatan minas sama', menantang Nabi Isa, yakni mereka meragukan kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Tapi ada unsur ketidaktahuan di sini yang menjadi uzur bagi mereka. Sampai mengatakan begitu. Hal yastati'u rabbuka yunzila 'alaina ma'idatan minas sama', apakah Rabbmu wahai Nabi Isa sanggup kuasa untuk menurunkan meja dari langit kepada kami di sini di bumi sebagai bukti kekuasaannya? Dan mereka tidak langsung dikafirkan dengan itu, dan ada unsur ketidakfahaman, ketidaktahuan mereka. Iya. Nabi Isa mengatakan kepada mereka dalam Al-Qur'an pada lanjutan ayat, "Ittaqullah in kuntum mu'minin," bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian beriman. Dalil lainnya, ada beberapa hadis dalam as-sahih yang saling menguatkan satu sama lainnya, maknanya berdekatan. Diceritakan ada seorang bapak mengatakan kepada anak-anaknya, qala li abna'i li auladi ayyu abin ana lakum, bagaimana pandangan kalian, saya ini bapak kalian, bagaimana? Bagaimana pandangan kalian terhadap bapak kalian? Kata mereka, ni'mal ab, anda adalah sebaik-baik ayah. Kemudian ayahnya mengatakan, apakah kalian akan menaatiku jika aku perintah berwasiat? Kata mereka, ya. Kata bapaknya, idza mamittu faharrikuni fadaruni fi yawmin fi qasif minar rih. Jika aku mati, dia berwasiat, jika aku mati, bakar tubuhku sampai menjadi abu. Kemudian biarkan aku diterbangkan oleh angin sehingga bertebaran menyebar di muka bumi sehingga Allah tidak bisa membangkitkanku. Dia ragu dengan kekuasaan Allah karena dia tidak tahu. Persangkaan dia Allah tidak akan bisa mengumpulkan kembali jasadnya untuk dibangkitkan karena dia takut kepada Allah. Karena takutnya kepada Allah, takut diadab, sehingga dia melakukan itu. Pada hadis itu diceritakan di hari kiamat dia didatangkan oleh Allah. Allah perintahkan daratan dan lautan untuk mengumpulkan seluruhnya sehingga terkumpul kembali jasadnya. Kemudian Allah mengatakan, ya fulan ma hamalaka ala ma fa'al. Kata Allah kepadanya, wahai fulan, apa yang membuat kau melakukan itu? Kata dia, makhafatak ya Rabb, aku takut kepadamu wahai Rabb. Kata Allah, qad ghafartulak, aku telah mengampunimu. Karena takutnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingin supaya diperlakukan seperti itu karena ada unsur kejahilan pada dirinya, menyangka bahwa dengan itu dia tidak akan bisa lagi dikumpulkan dari jasadnya, tidak bisa lagi disatukan oleh Allah untuk dikumpulkan, untuk dibangkitkan, karena dia takut diadab. Ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lainnya dalam Sunan, pada perang Hunain, Nabi alaihi salatu wasalam setelah penaklukan Makkah, Fathu Makkah, ya, dengan jumlah pasukan 100,000 yang bertolak dari Madinah, dari para sahabat yang sudah lama masuk Islam. Pada Fathu Makkah banyak orang yang kemudian masuk Islam bergabung dalam pasukan itu, jumlahnya 2,000 tambahannya. Tambahannya adalah 20,000. 20,000 pasukan tambahan, banyak dari mereka masuk, baru masuk Islam di situ. Kemudian mereka ikut menuju Hunain untuk perang Hunain. Menuju perang Hunain. Di perjalanan mereka melewati sebuah pohon sidr, pohon bidara. Pohon itu disebut Zatu Anwab. Orang-orang musyrik, mereka tabarruk. Senjata-senjata mereka digantung di pohon bidara itu agar diberi berkah oleh pohon itu. Dikeramatkan pohon itu oleh mereka, mengharapkan berkahnya, dan agar mereka menang dalam peperangan. Jadi sakti begitu. Ya. Dan mereka mereka iktikaf di situ, mengagungkan pohon itu, dikeramatkan. Sebagian sahabat ini yang baru masuk Islam, yang belum kokoh, mereka mengatakan kepada Nabi SAW, ij'al lana dhata anwaq kama lahum dhata anwaq. Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwaq, buatkan kami dhata anwaq seperti itu, pohon seperti itu, ya, dan juga bisa kami menggantung pedang-pedang kami di situ untuk cari berkah sebagaimana mereka memilikinya. Nabi langsung bertakbir tasbih Allahu Akbar, lihat yang lain, subhanallah, Allah Maha Besar, Maha Suci Allah, inna hassanan, sesungguhnya ini jalan orang-orang terdahulu, laqad qultum wallah, sungguh demi Allah kalian sudah mengatakan ma kama qala ashabu Musa li Musa, sebagaimana yang telah diucapkan oleh pengikutnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, ketika Nabi Musa berhasil membawa kaumnya lari dari Mesir, menyeberang lautan, dan Fir'aun bala tentaranya ditenggelamkan di laut, mereka menyeberang untuk ke Palestina. Di perjalanan mereka melewati orang-orang musyrik menyembah patung-patung berhala. Kata sahabatnya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, wahai Musa, buatkan kami Tuhan seperti Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung itu. Kata Nabi Musa, innakum qaumun tajhalun, kalian adalah kaum yang jahil, bodoh. Jadi tidak dikafirkan langsung. Kalian bodoh, tidak paham. Kemudian dinasihati dan diluruskan. Begitu pula Nabi ketika mengingkari sahabatnya tersebut, ini jalan umat-umat sebelumnya seperti yang dilakukan oleh sahabu Musa. Mereka tidak langsung dikafirkan oleh Nabi, karena punya udur, tidak paham. Kemudian diluruskan dan dinasihati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Intinya, apabila memang ada suatu kaum yang memang tidak sampai dakwah, hujjah kepada mereka, sehingga memang tidak tahu, tidak tegak hujjah, tidak sampai ilmu dakwah tentang tauhid, tentang bahayanya syirik, maka dia punya udur. Tetapi yang jadi masalah adalah, apabila seseorang tinggal di suatu negeri, di perkotaan, kemudian di sana menyebar da'i-da'i yang mendakwakan tauhid, menjelaskan kesyirikan, ada majelis-majelis ilm, kemudian ada orang-orang tertentu yang tidak mau mendatangi majelis, tidak mau belajar, padahal majelis-majelis terbuka, banyak buku-buku tersebar, media-media menjelaskan tentang tauhid, tentang syirik, tidak mau belajar intinya, maka ini yang dikhawatirkan, sulit untuk kemudian dia berudzur, karena dia yang memang tidak mau belajar. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Barakallahu fikum. Sudah masuk waktu. Ya. Mungkin karena waktu Isya sudah masuk, ini yang bisa kami sampaikan pada malam ini. Kajian kita malam ini tematik, seperti yang telah kita dengar, sebagai selingan, sebagai tausiah, muhadarah untuk tazkiyatun nufus kita, mengasah hati kita untuk ada penyemangat bagi kita, untuk kita bersemangat membenahi akidah kita, tauhid kita, menyempurnakannya. Karena kita berharap semua berkumpul di akhirat nanti dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tentunya tidak ada di antara kita yang ingin masuk dalam neraka. Wal'iyadu billah. Yang artinya harus ditopang dengan usaha dan upaya, kemauan dan menjalankan kewajiban untuk belajar yang sungguh-sungguh menuntut ilmu, untuk kemudian menaati Allah dan Rasulnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kami akhiri sampai di sini. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.